أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu dalam majlis ta'lim melanjutkan membaca kitab Lamadjurul Manthur sampai pada nomor ke-434. Qala al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, iyyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alayka qalbak wa la tajlis ma'a sahibi hawa fa inni akhafu 'alayka maqta Allah. Berkata Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, iyyaka, hati-hatilah kamu, an tajlis, dari bermajlis bersama orang yang yufsid, yang akan merusak hatimu. Hati-hati engkau dari duduk bermajlis, apakah bentuknya majlis ta'lim, menghadiri majlisnya mereka, atau engkau duduk dalam perkumpulan mereka, dalam komunitas mereka atau habitatnya mereka. Jangan kau duduk bersama mereka. Siapa yang dimaksudkan? Orang-orang yang akan merusak hatimu. Siapakah yang dimaksudkan oleh kaum muslimin? Tak lain adalah ahlul ahwa, dengan dua jenisnya. Pengekor hawa nafsu dengan dua jenisnya, baik itu syahwat ataupun syubhat. Syahwat yang jamak dari syahwatu, orang yang selalu mengumbar hawa nafsunya rupa syahwat, dosa-dosa besar, pelaku-pelaku dosa-dosa. Jauhi mereka, karena kalau kau bermajlis dengan mereka, yufsid alaika qalbak, mereka akan merusak hatimu. Dan yang kedua adalah ahlul ahwa dari sisi syubhat, yakni ahlul bid'ah, yang mereka menyebarkan kerancuan dalam beragama, sehingga akan merusak akidahmu, akan merusak manhajmu, akan merusak ibadahmu, akan merusak pemikiranmu. Seorang yang bergaul dengan orang-orang yang belajar ilmu mantik, maka dia akan menjadi munafik. Disebut oleh para ulama zaman dulu, dikutip ucapan ini dalam kitab, di antaranya Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya Al-Imam Ibn Abdul-Izzi. Ucapan para ulama, man tamantaqa faqad tazandaqa. Barang siapa yang dia belajar ilmu mantik, maka sungguh dia akan menjadi zindiq. Apa itu zindiq? Munafik tulen, yang luarnya mengaku sebagai muslim, tetapi hatinya membenci kepada Islam wal muslim. Ini munafik. Nah, siapa yang belajar dengan mereka, mereka ahlul mantik, maka dia akan sejenis pula dengan ahlul mantik. Jiwanya akan rusak, yang tadinya dia sebagai muslim akan berubah menjadi munafik. Man tamantaqa faqad tazandaqa. Demikian pula orang yang bergaul dengan orang-orang yang mengambil agamanya dari ilmu filsafat, filosof, ya, yang diambil dari bangsa Yunani, Persia dan Romawi, Karl Marx atau yang semisal itu. Wa kaum muslimin, para ulama menyebutkan apa lagi? Allahu Akbar. Mudah-mudahan tidak. Kita lanjut? Lanjut. Nanti kalau gempa bubar aja enggak apa-apa. Keluar maksudnya, mau ketimpa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hukum belajar ilmu filsafat disebutkan Imam Syafi'i. Hukmi, hukumku, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang belajar ilmu filsafat, hukumnya adalah apa? Yudrabu alaihi bil jarid. Ya. Dipukul dengan pelepah kurma yang masih basah. Kemudian dilarak, diarak ke kampung-kampung dan ke pasar-pasar. Ini adalah hukuman siapa yang belajar ilmu filsafat. Siapa belajar ilmu filsafat adalah salah satu ilmu yang diharamkan dalam agama kita. Ya? Tidak ada ilmu filsafat Islami. Kalau mau belajar Islami, ya Al-Quran dan Sunnah. Jangan kau mengatakan filsafat Islami maksudnya apa? Islam ditambah dengan filsafat. Islam yang diambil dari mereka-mereka Yunani, Persia, dan Romawi. Yang beragama dengan akal, bukan dengan wahyu. Jangan terkesima dengan bahasa filsafat Islami. Tidak ada dalam Islam itu filsafat. Islam itu sami'na wa ta'na. Kami mendengar. Tidak ada tambahan kecuali wahyu. Dan kami mentaati yang diwahyukan saja. Filsafat itu adalah akal manusia. Ya. Yang biasa kita sebutkan siapa tokohnya? Aristoteles. Oratelestelesma. Ya. Orang seperti ini kok jadi guru. Guru kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Guru kita Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Diambil ilmu dari mereka. Bukan diambil ilmu dari Romawi, Persia, dan yang lainnya. Begitu ya kaum muslimin. Bisa difahami? Itu semuanya termasuk ahlul ahwa. Ahwa itu jamak dari hawa. Yang biasa disebut dengan kalimat sahibul hawa. Atau ahlul hawa. Atau ahlul ahwa sama. Pokoknya dengan bingung. Ini ahwa atau hawa ya. Pada bayapa. Ya. Maka kaum muslimin rahimani. Wa rahimakum jami'an. Fudail bin Iyad mengingatkan kepada kita. Agar jangan bermajlis. Dengan mereka-mereka yang. Bisa merusak hatimu. Ya kita pintar-pintar pak. Pintar-pintar dalam bergaul. Orang ini sebenarnya siapa? Wallahu alam, saya enggak tahu. Ya sudah, jangan bergaul dengan orang yang belum jelas. Oh, belum jelas kok kamu jadikan sebagai teman karib. Tiba-tiba setelah kamu bergaul bersama dia, berjalan bersama dia, berkumpul bersama dia, ternyata dia adalah ahli filsafat. Ini akan merusak hati. Atau Anda belum tahu siapa dia? Ternyata bergaul-bergaul, ternyata pengedar narkoba. Dia ditangkap, pas kamu ada di sampingnya. Tangkap barangan, pak, lebu penjara. Waduh, aku orang jadi apa-apa, kurjabung bareng, ditangkap. Ya, kenapa? Karena memang orang menghukumi itu dengan sejenisnya. Kamu duduk dengan dia, berarti sejenis. Padahal kamu belum tahu. Maka kaum muslimin, bergaulah, bergabunglah. Berpadulah dengan mereka-mereka yang sudah jelas. Oh, mereka bukan orang yang akan merusak hati kita. Wala tajlis ma sahibin hawa. Diulangi kembali. Dan janganlah engkau duduk bersama sahibu hawa. Pengekor hawa nafsu. Faina khafu alaik. Karena sesungguhnya aku takut. Maktallah. Kemurkaan Allah akan menimpamu. Aku takut. Murka Allah menimpamu dikarenakan kamu bergaul sama mereka. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran. Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran. janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Condong itu maknanya apa, Pak? Condong itu dari sisi hati. Ya, condong itu dalam bahasa Arab disebut dengan muyulah. Kecondongan hati. Tidak suka kepada orang yang soleh. Bahkan yang ada dalam jiwa itu senangnya sama mereka-mereka itu. Pelaku dosa. Tidak suka dengan ahlu sunnah. Tapi malah kecondongan hatinya, muyulahnya itu kepada mereka-mereka lebih dah. Allah ingatkan, jangan kamu condong kepada mereka. Fatamassakumun nar, maka kamu akan dibakar dalam api neraka. Tamassa, yakni terjilat kalau bahasa hewannya. Terjilat. Api juga menjilat ya, Pak ya. Maka engkau akan tersentuh oleh jilatan api neraka. Dikarenakan hanya semata apa? Condong. Belum jadi pelakunya. Tapi condong semata kepada mereka sudah mendapatkan ancaman murka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari bagian condong adalah dirinci oleh para ulama, engkau mendukung dia dari sisi perizinan. Ketika Anda adalah sebagai pejabat yang memiliki wewenang, ternyata Anda berikan izin kepada mereka melakukan kemaksiatan, Anda termasuk orang yang melakukan kemaksiatan itu. Ya. Termasuk condong adalah ikut serta meramaikannya. Mendatanginya, memperbanyak jumlah mereka, mendukung mereka dari sisi kamiah, dari sisi massa, dari sisi jumlah. Termasuk condong adalah memberikan dana sama mereka. Menghidup-hidupkan hal kebatilan. Walaupun kamu mungkin tidak melakukannya, tetapi itu bentuk kecondongan. Maka itu sudah diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalimun, berbuat zalim dengan dua makna tadi. Syahwat dan syubhat. Ya. Karena kadang orang tidak bisa menilai kalau yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, dia berzina, dia berselingkuh, dia membunuh, dia merampok, dia narkoba, dia korupsi. Orang serempak mengatakan itu dosa, itu jelek, itu hawa nafsu, itu mungkar. Tapi belum tentu dengan bid'ah. Tidak semua orang tahu kalau bid'ah itu juga termasuk hawa nafsu. Tidak semua orang tahu kalau bid'ah itu buruk. Tidak semua orang tahu kalau bid'ah itu adalah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bahkan banyak di antara mereka, mana letak salahnya? Gak ada kemaksiatannya kok. Masa dikatakan dolalah. Wong itu niatannya juga baik untuk ibadah, yang dibaca juga ini itu. Masa dolalah? Ya. Anggapan mereka bid'ah itu tidak termasuk hawa nafsu. Maka kita mengulang-ulang bahwa bid'ah itu termasuk hawa nafsu. Qala Salam ibn Abi Muti' rahimahullahu ta'ala. Qala rajulun min ashabil ahwal Ayyub as-Sakhtiyani. Ya Aba Bakr, as'aluka an kalimati. Fawalla Ayyub wa huwa yaqul la. Wala nisfa kalimatin. La wala nisfa kalimah. Yashiru bisbi'ihi bihansirihil yumna. Berkata seorang yang bernama Salam ibn Abi Muti' rahimahullahu ta'ala. Belum mengisahkan dulu pernah ada seorang pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Dikenal dia memang ahlul bid'ah. Orang yang memang dikenal. Orang tahu bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Karena itu beliau memberikan keterangan. Orang yang akan aku ceritakan kali ini berkata kepada guru kami Ayyub As-Sakhtiyani. Dia terkenal ahlul bid'ah. Coba lihat apa yang terjadi. Ketika ada seorang yang datang kepada Imam Ayyub As-Sakhtiyani. akan mengucapkan sebuah kata-kata berbentuk pertanyaan, bukan pernyataan, pertanyaan. Qala, laki-laki ini mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Abu Bakar ini kunyahnya Imam Ayyub Sakhtiani, bukan Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. As'aluka an kalimatin, aku akan bertanya kepadamu tentang satu kalimat. Aku akan bertanya kepadamu tentang satu kalimat. Fawalla Ayyub, maka Imam Ayyub Sakhtiani berpaling. Berpaling, yakni berpaling muka disertai dengan berpaling badan. Jadi meninggalkan laki-laki itu. Oho yakul, seraya Imam Ayyub Sakhtiani mengatakan, la, tidak. Wala nisfa kalimat, tidak pula setengah kata. Ya. Tidak diizinkan dia untuk berbicara. Tidak diizinkan untuk bertanya. Karena apa? Karena orang ini sudah dikenal alul bid'ah. Dia akan bertanya tentang sesuatu yang bisa rancu. Pertanyaan tetapi bisa membuat rancu. Oh, pinter ahli bid'ah itu sini. Membuat pertanyaan yang bisa membingungkan orang. Dan itu adalah model-model ahli bid'ah. Tidak mesti harus dengan pernyataan dan penjelasan. Munculkan sebuah pertanyaan, orang jadi bingung. Dan sering kami contohkan di majelis ini, saya bertanya ke antum, ke hadirin, bingung. Bagaimana dengan ini? Bingung. Harus dibantah dulu, harus dibantah lagi. Bisa jiwi-siwi, tetap bingung banyak, Pak. Itulah alul bid'ah kaum muslimin dalam menyampaikan syubhatnya dengan pura-pura bertanya agar supaya menimbulkan sebuah permasalahan. Membingungkan bagi para pendengarnya. Yang benar ini atau yang itu ya? Jadi rancu. Rancu itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya syubhat. Tidak jelas. Syubhat itu bukan hanya pada makanan. Mungkin ada beberapa antara kita, syubhat itu kan nek ora halal, ora haram, nah ke syubhat ke panganan, Pak. Betul memang, syubhat dalam bidang makanan, kita enggak bisa memastikan halal, juga enggak bisa memastikan haram, kayak haram, tapi kok enggak tahu dalilnya, ya syubhat. Saya tidak tahu hukumnya, Pak, karena kedangkalan ilmu. Maka hal ini disebut apa? Syubhat. Dalam bidang makanan. Demikian pula dalam bidang pemikiran. Bingung menghadapi pertanyaan al-bid'ah. Begini, begini. Ya benar juga. Tapi kok kayaknya salah lu. Salahnya di sini. Tapi kok kayaknya benar. Waduh, mumet. Ketika Anda menghadapi al-bid'ah itu diseperti itu kan terlebih dahulu. Dibikin Anda rancu. Syubhat. Bingung. Baru kemudian digiring kepada pemahamannya mereka. Sehingga Imam Ayyub Sakhtiani sangat jeli. Wala nisfa kalimah, tidak pula setengah kata. Enggak boleh bicara. Kemudian Imam Ayyub Sakhtiani meninggalkannya sebagai hukuman bagi orang itu. Dan ini adalah darbu salaf. Ini adalah sikap salaf dalam menghadapi ahlul bid'ah. Sikap salaf dalam menghadapi ahlul bid'ah. Tidak basa-basi. Nanti mbok jadi basi, Pak. Adapun kalau orang yang masih awam, ya dia terlihat melakukan bid'ah, tetapi dia enggak punya syubhat, dia enggak punya ilmu. Orang miskin, miskin bukan miskin dari sisi dunia, mungkin banyak harta. Miskin, kasihan dari sisi agama, dia jahil. Agamanya itu ngikut apa yang ada. Orang yang seperti ini, kalau dia datang ke antum, ke hadirin, datang singgah ke tempat kita, atau kita ketemu sama dia dalam satu tempat, bisa ngobrol, bisa memberikan sedikit wawasan, sedikit pengertian, supaya dia paham agama ini. Begini loh, Pak. Cara beragama itu yang benar begini loh. Mudah-mudahan dengan itu, orang tersebut akan bertobat dari kebatilannya dikarenakan ilmu telah sampai. Betapa banyak diantara kita yang seperti itu. Ya. Dulu kita sebelum tahu sunnah, kondisi kita seperti itu. Masing-masing kita memiliki latar belakang. Ya. Coba antum lihat ke belakang, Pak. Bukan lihat ke belakang. Singketonnya burine jenengan. Atar belakang kondisi dulu sebelum mengenal dakwah sunnah. Mungkin ini, mungkin itu. Yang kita inginkan di sini kaum muslimin, kita bisa mengenal dakwah sunnah ini melalui sebab. Ada sebab radio, mendengarkan radio. Ada sebab teman yang baik yang mengajak ke taklim. Ada sebab buku atau tulisan. Berbagai macam sebab. Ya. Ada juga yang sebab karena kesingsal. Ngerti kesingsal, Pak? Apa bahasanya kesingsal? Orang sengaja anung meng masjid agung dolan. Dolan. Ya. Apa? Kami bocah-bocah dan sebagainya. Anu singajar seru suaranya ya krungu. Kuping bolong. Ya. Ditutupi banyak kesel. Tetapi alhamdulillah ada ketertarikan. Rabu berikutnya datang. Walaupun belum ngaji masih di luaran. Rabu berikutnya mulai medeki lawang. Rabu berikutnya maju ke depan dan ikut talim sampai hari ini. Ada yang bertanya seperti ya, bukan bertanya, menyampaikan seperti itu kronologi dia ngaji karena orang sengaja kesingsal bahasa Jawa, Pak. Ya. Tetapi kesingsal memain. Ya. Hadirin kaum muslimin, itu semuanya bisa kita praktekkan kepada teman-teman kita yang awamun nas. Dia ini kasihan, dia enggak ngerti Islam. Saya ya sedikit-sedikit ngerti, kasih tahu informasi, bentuknya informasi. Mungkin bahasa sekarang sharing. Ya, kasihan kita. Dia muslim, tapi kok sholatnya masih seperti itu? Kita bertanya, kita sampaikan, kita hakadakum. Lambat laun dia taklim, alhamdulillah. Melalui saranmu, melalui bimbinganmu, agar bisa mengenal ilmu lebih lanjut, datang ke majelis salim ini, di sini, diberitahukan. Jadwal ta'limnya ada. Itu kita, wakil muslim. Begitu tidak kita, Pak? Ya. Macam-macam orang mendapatkan hidayah. Caranya. Di antaranya adalah dengan berkawan. Nah, kalau itu alul bid'ah pentolannya, pimpinannya, wah kita menjauh. Karena apa? Ilmu kita dibandingkan dengan syubhatnya orang ini, lebih besar syubhatnya, kita enggak mampu menghadapinya. Maka selamatkan diri sendiri terlebih dahulu daripada menyelamatkan orang lain. Karena posisinya sekarang, ya kalau kita bisa menyelamatkan dia. Kalau tidak, kita yang tercebur kepada bid'ahnya dia. Rugi kita. Yang tadinya alhamdulillah sudah selamat dari bid'ah, jatuh lagi pada bid'ah. Dulu pernah ada ya kaum muslimin di satu tempat. Walhamdulillah bukan di sini. Di daerah lain. Dia salah seorang ustaz di sebuah firqah begitu. Walhamdulillah dia ikut jumatan dengan kita. Ana yang ngajar waktu itu. Setelah itu dia mendekati. Terus awal hasil ngaji dengan kita. Ngaji. Dia mendapatkan alhamdulillah banyak ilmu. Menurut dia. Saya setelah talim sini Masya Allah. Tetapi, waikum muslimin, dia melanggar manhaj yang satu ini. Kita sudah ingatkan agar jangan mendekati al-bid'ah. Gurunya dia, temannya dia. Jangan dekati lagi ke sana. Ternyata, waikum muslimin, dia melanggar manhaj ini. Mungkin dia memiliki pemikiran saya akan menyelamatkan teman-teman saya. Mungkin. Walhasil setelah saya dialog panjang dengan dia. Akhirnya. Wallahu alam bisawab. Dia kembali lagi kepada firqah dhalalah. Kalah debat sama gurunya. Akhirnya kesasar lagi. Dan mengikuti firqahnya yang dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang baru ta'lim. Belum memiliki kekuatan ilmu. Belum faham manhaj yang benar. Dia ingin menyelamatkan orang lain. Di sisi dia terancam hanyut dengan bid'ahnya. Dia sudah ternyata Allah takdirkan hanyut lagi pada bid'ahnya. Sesekali masih muncul Ya, masih ngeton, Pak. Tapi kita tahu bahwa dia sudah bersama mereka. Kasihan. Di persimpangan jalan. Tetapi lebih kuat condongnya kepada firqahnya ad-dalalah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lalu kemudian mengatakan di sini kalimat yang lainnya, qala Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, sami'tu Aba Ma'mar yaqul, kunna 'inda Waqi', fa kana idza haddats 'an Hasan ibn Salih ibn Hayy. أمسكنا أيدينا فلم نكتب فقال ما لكم لا تكتبون لا تكتبون حديث حسن فقال له أخي بيده هكذا يعني أنه كان يرسل سيفا فسكت وكيع. Berkata Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, putra Imam Ahmad ibn Hanbal yang bernama Abdullah, mengisahkan, aku mendengar Al-Imam Abu Ma'mar. Ini salah satu murid seniornya Imam Waqi'. Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i. Waqi' ini adalah silsilahnya dengan Ibn Umar adalah Al-Imam Ibn Umar, kemudian Nafi', kemudian Waqi'. Maul Ibn Umar. Ini silsilah Dhahabiyah. Riwayat yang kuat. Al-Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i. Beliau seorang alim besar. Satu hari, Imam Waqi' ini menyebutkan sebuah riwayat hadis yang di situ tersebut nama seorang yang bernama Hasan ibni Salih ibni Hayy. Siapa orang ini? Khawarij. Tokoh Khawarij. Dia memiliki pendapat bolehnya membunuh kaum muslimin, ya, yang telah mereka kafirkan terlebih dahulu. Memiliki pemikiran Khawarij. Namanya Hasan ibn Salih ibn Hayy. Maka ketika Imam Waqi' menyebutkan riwayat ini, murid-muridnya faham. Orang ini di atas bid'ah. Bernama Hasan ibn Salih ibn Hayy. Maka tidak ditulis hadisnya. Imam Waqi' bertanya, kenapa kalian tidak menulis hadisnya Hasan ibn Salih ibn Hayy? Qalu, murid-muridnya mengatakan, annahu kana yarsayf, orang ini berpendapat dengan pendapat Khawarij. Maka disepakati Imam Waqi' dan murid-muridnya tidak menulis hadisnya orang ini. Lewati dan tidak perlu disebut. Ini dalam rangka apa, Pak? Tidak mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Walaupun dia adalah seorang tokoh yang mungkin memiliki hafalan, memiliki ilmu nahwu, sharaf, bisa baca kitab, mungkin dia bisa membuka kitab Syekh Utsam Temiyah atau yang lainnya ahlul bid'ah. Mereka memiliki ilmu juga. Hafalan ayat, hafalan hadis. Tetapi setelah diketahui dengan pasti bahwa dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Walaupun bacanya indah. Hasan bin Salih bin Hayy bacanya indah. Dalam sejarah kaum muslimin, Hasan ibn Salih ibn Hayy kalau sedang berceramah dengan retorika yang begitu memukau, ayat dan hadis yang begitu banyak, orang pada menangis dibikin oleh dia. Tertunduk dan menangis. Terkesima dengan isi ceramahnya Hasan ibn Salih ibn Hayy. Ini dalam biografinya. Tetapi hajarahu a'immatus sunnah. Orang ini dihajar, dibekok, ditinggalkan oleh para ulama-ulama sunnah di zamannya. Di antaranya adalah beliau. Di antaranya Imam Sufyan ats-Tsauri. Di antaranya banyak ulama ditinggalkan oleh para ulama. Dikarenakan apa? Dia ahlul bid'ah, memiliki pemikiran-pemikiran khawarij. Maka tidak diambil ilmunya. Walaupun mungkin dia seorang yang berilmu. Di sini, kaum muslimin, jawaban bagi siapa yang bertanya Bolehkah mengambil ilmu nahwu dari ahlul bid'ah? Saya cuma belajar nahwunya tok. Ya. Orang-orang sufi di negeri kita, di antara mereka ada yang pintar bahasa Arab. Ya, belajar ilmu Imriti, belajar ilmu tentang ini, tentang itu, belajar alfiah, belajar macam-macam ilmu dalam perihal apa? Ilmu nahwu dan sharaf. Bolehkah kita belajar dengan mereka perihal ilmu alaf? Jawabannya tidak boleh. Ini manhaj, ikhwan. Ini adalah cara kita beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Anda belajar ilmu nahwu, Anda belajar ilmu sharaf kepada al-bid'ah, itu sudah memiliki nilai apa? Anda sudah husnudzan, berbaik sangka kepada gurumu tadi. Engkau menghormatinya, engkau memuliakannya, engkau mendudukannya sebagai guru, sebagai ustaz yang tentunya engkau percaya dengannya. Betapa banyak orang yang jatuh pada bid'ah dikarenakan dia belajar ilmu alat kepada al-bid'ah, ternyata dalam obrol-mengobrol, di dalam berbicara, mungkin dalam sisipan-sisipan contoh atau ayat yang disampaikan, itu ternyata mengandung syubhat-syubhat yang merancukan. Ilmu nahwu, ilmu sharaf ada pada ahli sunnah. Ilmu tajwid ada pada ahli sunnah. Ilmu akidah ada pada ahli sunnah. Belajar kepada mereka lebih aslam, lebih selamat, lebih tepat. Ya. Jangan gegabah dalam perkara ini, wahai kaum muslimin. Ini adalah agama kita. Jikalau salah dalam ilmu, maka salah pula dalam agama. Sudah pernah kami sampaikan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masih ingat? Inna hadzal ilma, bukan inna hadzal ilma dinun. Al-ilmu asasul amali. Ilmu adalah dasar amalan. Ini apa dan? Yang namanya orang beramal sesuai dengan ilmunya apa dan? Nek ilmunya benar, idza sahal usul sahatil furu'. Apabila ilmunya benar, ilmunya Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka akan benar pula amalan yang ditubuhkan di atasnya. Namun kalau ilmunya salah, ilmunya luput, ilmunya diambil dari bid'ah, ilmunya ilmu yang batil, ilmu yang dolal, ilmu yang sesat akan melahirkan amalan yang apa? Yang sesat. Ini dia. Orang beramal itu sesuai dengan pengetahuannya. Ngerti nembian kawi cilik. Islam kaya-kaya, Pak. Ya, kaya-kaya apa, Pak? Gedung brengan. Kawi cilik gedung brengan, ngata tua gedung brengan. Bahkan sampai sekarang ini sudah bukan lagi gedung brengan, tok. Sudah orjen tunggal karena enggak puas menjadi gedung brengan, Pak. Orjen tunggal naik musola. Ya, atau masjid. La hawla wala quwata illa billah. Sehingga mereka bersungguh-sungguhnya bukan belajar ilmu agama, tapi bersungguh-sungguhnya belajar nada not tinggi rendahnya nada dalam untaian syairnya mereka. Nyanyi, cuman nyanyinya bahasa Arab. Lah wong Jawa nek apa-apa bahasa Arab ge mesti mahen, Pak. Ya. Anak koran Arab, hati-hati banget, Pak. Ya. Jangan tak kepidek. Kuwi koran Arab, kudu ayat kudu khas koran Arab. Ya tulisannya Arab. Saya pernah mendapati, ini kenyataan ya, Anda juga kaget. Ada orang kok sebodoh ini begitu. Tapi dia merasa pandai. Dan ditokohkan di masyarakatnya. Nah, pernah datang satu tempat di pedesaan, ngisi di situ. Blah, blah, blah, ngisi, alhamdulillah, orang merasa. Datang laki-laki. Dia terkenal di masyarakatnya orang yang baik karena dia pernah di Saudi sekian tahun. TKI. Betul? Tenaga kerja Indonesia di Saudi. Dia datang dengan membawa satu penggel buku. Dibuka, Pak Ustaz, ini saya memiliki lembaran. Saya jaga dari dulu lembaran ini. Tulisannya Arab. kasih lagi Ustaz ini. Saya pikir dia paham isinya apa. Saya enggak tahu isinya apa. Enggak tahu tuh. Ya, sendirinya mengatakan saya enggak tahu, cuma saya jaga dari dulu. Saya baca. Oh, ini koran ini. Ini majalah orang yang mengharap. Ya. Oh, disimpan. Jahil betul disangka oleh dia adalah sesuatu yang apa? Kalau keinjek kalau apa hati-hati. Ini koran ya. Berita tentang kondisi yang ada di negeri tersebut. Saya sekilas membaca. Saya juga pernah di sana. Ya, juga pernah membaca korannya mereka. Jazira, Ruqad dan yang lainnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadaratul jahil. Orang ini jahil. Ya, yang kayak gini dijaga sedemikian rupa padahal bukan apa-apa. Cuma gara-gara huruf Arab. La hawla wa la quwwata illa billah. TKI jahil. Ya. Dia bisa bahasa Arab tapi bahasa Arab yang pasaran. Ya. Hadirin kaum muslimin, di negeri kita pun seperti itu. Nyanyi kok bahasa Arab wis katone islami banget, Pak. Islami banget. Sebab apa bahasa Arab? La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia mendengarkan bidu wanita orang Arab berbicara atau nyanyi, dia akan mendengar ya habibi asyuku biki. Abarnya. Oh ya habibi kan berarti main. Artinya wahai kekasihku aku rindu sama kamu. Kayak bahasa kita aja. Tapi karena ya habibi berarti main. Ditembangkan dangdut ya habibi ya habibi. La haula wala quwwata illa billah. Jahala. Ini kebodohan. Yang enggak tahu bahasa Arab. Karena itu kaum muslimin, maka kita hendaknya berhati-hati dari mereka-mereka. Jangan kita bergegabah karena dianggap pintar kemudian kita duduk di hadapan mereka. Mereka merusak hati kita. Qala Sa'id al-Ashad rahimahullahu ta'ala. Sami'tu Abdullah ibn Idris. Wadukir lahu Sa'kul Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Faqala tabassama Sufyan. Tabassamu Sufyani ahabulayya aw habulayna min Sa'kul Hasan ibn Saleh. Berkata Sa'id al-Ashad, aku mendengar Imam Abdullah ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Imam Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i. Wudzikira lahu, disebutkan di depan beliau tentang Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy Khawarij. Kalau sholat itu khusyuk sekali. Sampai menangis orang ini. Ya, dalam biografinya, kaum muslimin kalau orang dengarkan dia, wah, ratusan ribuan orang akan tertunduk. Retorika yang sangat indah. Memiliki kemampuan yang begitu dahsyat mempengaruhi jiwa. Ini Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Suatu hari disebutkan kepada beliau, bagaimana pendapatmu tentang kehusyuan sholatnya dan menangisnya dia dalam sholat. Bagaimana? Bukankah itu hal yang baik? Allah beliau menjawab, senyumannya Imam Sufyan al-Thawri lebih aku sukai daripada tangisan orang ini. Kenapa? Sufyan al-Thawri ulama ahli sunnah. La syak, tidak diragukan. Hasan bin Saleh bin Hayy, dia khusyuk, dia menangis dalam sholat, tetapi dia alul bid'ah. Ini malah menipu. Sehingga harus kita berhati-hati dari kekhusyuannya alul bid'ah. Jangan kita terkesima dengan indahnya bacaan dia, bagusnya retorika dia, atau mungkin banyaknya hafalan dia. Jangan terkesima dengan itu. Hah? Karena sesungguhnya mereka ini adalah kazzabun, para pendusta yang akan menyesatkan. Ya. Qala Abu Faddal bin Muhallal As-Sa'di rahimahullahu taala. Nomor ke-438. Dan ini yang terakhir pada bab kita ini. Law kana sahibul bid'ah Idza jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi hadartahu wa farartu minhu walakinahu yuhaddithuka bi ahadithi sunnah fi budu'i majlisihi thumma yudkhilu 'alayka bid'atahu fal'allaha talzimu qalbak famata takhruju min qalbi. Syabundur barakallahu fikum. Ya. Ucapan yang sangat indah dari beliau. Beliau mengatakan, "Lau sahibu bid'atin, kalau seandainya ahlul bid'ah idza jalasa ilayhi, apabila kau duduk di depan ahlul bid'ah, yuhaddithuka bi bid'ati, yuhaddithu bi bid'atihi, ternyata dia langsung berbicara tentang kebid'ahan-kebid'ahannya. Saya adalah ahlul bid'ah. Saya mengajarkan kepada kebid'ahan. Saya mengajarkan kepada ini dan kepada itu." Kalau dia langsung terang-terangan berbicara dengan kebid'ahannya, maka tentu engkau akan berhati-hati dari dia. Engkau akan lari darinya dan menghindar darinya. Tetapi, walakinnahu, akan tetapi, ahlul bid'ah itu ikum simin, pintar mereka. Yuhadithuka bi ahadithi sunnah fi budu'i majlisihi. Di awal majlisnya, dia akan menyampaikan dulu hadith-hadith sunnah. Menyampaikan dulu kewajiban mentaati Allah, kewajiban mentaati Rasul, kewajiban beribadah. Ahlul bid'ah bisa bicara seperti itu ya kaum muslimin. Bahkan ahlul bid'ah pun mengatakan mari kita mencintai Rasul, mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul. Bisa. Bukan tidak bisa. Kita mengikuti ajarannya, kita mengikuti sunnahnya. Bisa ya kaum muslimin. Di antara bentuk cinta kita kepada Rasul adalah memperingati kelahirannya. Ini kan beribun bak, Pare. Hah? Itu salah satu syubhat setelah berbicara hadis yang sahih, bicara tentang ayat yang wajiban taat, dibawa sampai karena itu kita mengagungkan kelahiran beliau karena kita cinta Nabi. Siapa yang mengatakan kita benci dengan Nabi? Nih buktinya, kami mengikuti Nabi, salat lima waktu, disebutkan tasbihnya, bahkan selawat. Mereka kan enggak pernah selawatan. Terus. Akhirnya, kebid'ahan menjadi samar. Tidak ada lagi yang tahu kalau itu bid'ah. Dikarenakan atas nama cinta Nabi. Jenengan bantah kepripun, Pak. Nah, pas duduk di depannya, arem bantah angel, mau dibantah itu bid'ah. Dia akan marah. Siapa yang menyatakan cinta Nabi bid'ah? Mana orangnya? Ada enggak, Pak, cinta Nabi bid'ah? Hah? Keluar dia, masa cinta Nabi bid'ah? Mawur dia, bukan muslim lagi. Wah, apa-apa bid'ah, cinta Nabi kok bid'ah? La haula wala quwata illa billah. Padahal antum mau mengatakan muludanya itu yang bid'ah, antum enggak bisa ngomong. Sikat duluan sama mereka. Kayak ketak ketuluk. Bisa diketek ketulupan ini, Pak. Denglet, bintok, aduh. Jadi syubhat itu begitu canggihnya mereka dalam melontarkannya. Sehingga mereka itu di awal mula pembicaraannya dengan hadis-hadis yang sunnah. Thumma yudhul alaika bid'atahu. Kemudian dia akan memasukkan bid'ah-bid'ahnya kepada. Satu persatu dimasukkan. Ya. Fal'allaha talzimu qalbak, maka bisa jadi ada sekian syubhat yang masuk ke hatimu dan bercokol dalam hatimu. Dan kau bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ahlu bid'ah ini punya ilmu, hafalannya banyak. Itu sudah sebuah poin penting. Masuk jiwamu membenarkan. Ternyata ahlu bid'ah tidak semuanya sesat. Bahaya Pak kesimpulan ini, Pak. Nyatanya ini ahli bid'ah hafalannya banyak. Aku bisa kalah. Yang korato ngapalna ya kalah, Pak. Baik kaum muslimin, kesimpulan-kesimpulan itu membuat kamu menyanjungnya, mencintainya, menjadikan dia sebagai guru. akhirnya kamu akan sama dengan dia. Dan itu ciri-ciri orang terkena syubhat. Ya? Walaupun sudah ngaji, syubhatnya itu tidak akan hilang dengan mudah. Ada satu yang menghalangi dia untuk ittiba'us sunnah. Ada satu, kalaulah dikatakan itu satu hal yang tipis, selaput lah kalau bisa dikatakan. Yang bisa, yang tetap menghalangi dia untuk mengikuti ittiba' sunnah da'wah salafi ini. Dia yang mengatakan dia salafi, ya benar. Ini guruku juga benar. Ya elak-elaka guruku, ya tetap guruku lah. Dia tetap terkena syubhat dari dulu. Walaupun dia sudah ngaji da'wah salafi. Hadha huwa ya. Itu kekuatan syubhat. Susahnya bukan main. Kita hendak memberitahukan nih, gurumu yang dulu mengajarkan hal yang sesat. Susahnya bukan main itu dijebol nih. Padahal selaput tipis. Tapi susahnya itu dijebol. Dinding, kalau itu dinding. Itu benteng. Walaupun dia sudah tahu kewajiban bermanhaj salaf. Sudah tahu Al-Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat. Dan haramnya bid'ah. Tapi tetap gak bisa masuk. Kenapa? Karena di otak dia sudah ada syubhat yang kekal. Na'udzubillah min dzalik. Yang tetap dia mengedepankan gurunya. Walaupun gurunya dia tahu bahwa dia bukan salafi. Dia tahu gurunya itu menyimpang. Dia tahu gurunya begini, gurunya begitu. Tetapi lawan guru yang digugulan ditiru. Syubhat tidak mudah hilang. Begitu diingatkan, begitu ditegur, berbagai macam alasan. Fa'ala kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Karena itu sebelum kita terkena syubhat al-bid'ah, jangan pernah bermajlis dengan mereka. Ini semuanya kaum muslimin, kebaikan bagi kita masing-masing. Bukan kebaikan bagi saya, bagi hadirin masing-masing. Masing-masing kita pulang kepada Allah. Masing-masing kita menghadapi Allah. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita. Bukan saya yang terdepan. Masing-masing kita. Nabi mengatakan apa dalam riwayatnya? Nafsi, nafsi, masing-masing, masing-masing. Bahkan Nabi tidak ingat istri dan anaknya. Dalam tiga kondisi. Manusia tidak ingat siapapun. Kecuali dirinya masing-masing. Nafsi, nafsi. Antum sudah tahu ilmu. Antum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Antum sudah tahu mana dakwah salafiyah, mana dakwah yang bukan salafiyah. Mana yang mengajak kepada ittiba' sunnah, mana yang masih padanya syubhat. Masing-masing antum menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Ini masing-masing. Bukan saya yang berkepentingan. Tetapi kita semuanya masing-masing. Di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita sampaikan nanti ketika kita menghadapi Allah azza wa jalla. Tidaklah jauh berbeda dengan sekarang ini. Sampai sini bisa difahami hadirin? Masya Allah. Walhamdulillah kita mendapatkan ilmu manhaj. Ini sudah bunyi belum? Ilmu manhaj. Dan ini akan kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. والله اعلم بالصواب سبحان حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.